Itu hanya istilah saja ya kan. Sekarang nasib kita begini, apa itu di luar takdir? Tidak, tetap itu terkait dengan takdir ya kan. Nasib dia seperti itu, tetap itu takdir, tidak mungkin keluar dari takdir. Jadi nasib pun akhir dari nasib kita, yaitu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma sekali lagi kita enggak usah berpikir akhirnya seperti apa, yang penting kita berusaha. Kita pengen surga sekarang. Enggak usah berpikir nantinya kita masuk neraka apa surga ya. Sudah enggak usah pikir itu. Kita diperintah minta surga dan diperintah berusaha untuk masuk surga. Sudah, jalani. Ya. Begitu juga kita diperintah berlindung dari neraka dan menjauhi maksiat supaya jauh dari neraka. Lakukan itu sudah. Hasil akhir itu Allah yang menentukan sudah. Kita enggak tahu. Dan tentunya ya Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan perbuatan kita. Ya, kalau orang yang memang wallah alam misalnya akhirnya itu masuk neraka, sudah disuruh beramal soleh, ya enggak mau tetap. Diterangkan, ya tetap enggak mau. Suruh menjauhi maksiat, ya tetap maksiat terus, sudah diterangkan banyak, tetap enggak mau. Memang kamu itu akhirnya kayak gitu nanti. Ya mungkin gitu ya kan. Jadi kita makanya kata Nabi, fakulun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing itu akan dimudahkan ke jalan yang akhirnya itu nanti keputusan dia apa. Kalau orang jadi ahlul jannah akan dimudahkan amalan ahlul jannah. Alhamdulillah kita mau sholat, mau puasa, mau ngaji. Semoga ini tanda baik buat kita. Ya, semoga aja.